Sara Korintus tipu pulu epat. Kukuruake kam nuntut baga, besi ake kam panguruat kecat, sarapei panguruat masih sege ake katoreman sibara katai kamanua. Si paninibo kanganga kiset, tak kasiri manua i paninibo, katai kamanua le, tapoi anai siagai nia, pakeleat le ititibo i sibara kakecat. Tapoi si pasi sesege ake katuareman sibara katai kamanua kasiri manua le ipaninibo, masi paeru, masi ngantru, samba masi pusuibi. Si paninibo kanganga kiset geti, tubunia le ipai eru, tapoi si pasi sesege ake katuareman sibara katai kamanua masi paeru pa amian. Kuoba bulet sangamberi mui madibo kanganga kiseyet, tapoi bulat besi akenen bulet nupoi liat kam katuareman sibara katai kamanua. Aipoi sipa memui liat katuareman sibara katai kamanua peile abeu kasi paninibo kanganga kiseyet, sarat kek moi ikolowake siniboi nia, bulet moi ipaeru pa amian. Oto sasaraina, moi bai aku kakam manibo kanganga kiseyet, apa uktuk mui, ke tak baik kusege ake kakam pamulianan teka manua, elek puagai, elek masih sege ake katuareman sibarak teka manua, elek panganturat. Makere kelek nau akenen sitai puenga tapoi sipuna nau, pasikat nia suling elek gitar, ke tak mabagai nau nia, kipa itu agai ngangan suling elek ngangan gitar, elek ke munau pipiau sitai pulelelek, kasete masih patatarek tubuh mei pasagak, kiset daleu tekam si paninibo kanganga kiseyet, ke tanu kau kam nganga si makolo, kipar agai nia sirimanua siniboy mui, limai si boboy le tiboyet mui karusa. Ai maigi ngamata nganga kapolak nek-nek, kenanen kiset da tak anai si tak katukulobat. Tapoi ke tak kuagai katukulobat nganganen da, bailu aku sasareu kasih paninibo, samba si paninibo bailu sasareu kaku. Kisedaleu kakam, anu besi ake kam panguruat kecat, tapoi si saliu nek-nek, kau nu besi ake kam, masih pakai nia, masih paeru pa amian. Kalulut nek-nek, kasih si paninibo kanganga kiseyet, kau ipanindo, bule moi leu ikolowake nia. Aipoi ke manindo aku kanganga kiseyet, kecat kule maninibo, pa atuat ku geti tak. Oto kipa le ku gagalai, manindo le aku kabagat kecatku, tapoi manindo le aku kabagat pa atuatku, muurai aku kabagat kecatku, tapoi muurai le aku kabagat pa atuatku. Ke sarat kabagat kecat nubai nupasi sura ake, kipa te iyo oira kua, amen. Kasih surah akenin nusia si kuduka parurukat ke tak ragai si kuam. Aipoi kenanin maeru ngangan pu surah katnu, tapoi sabagai tak isu surah ake. Surah le kukua katai kamanua, lulut memoi kupanibo kanganga kiseyet belek peikam sangam berimui. Tapoi kabagat parurukat pamian, kobak pelek masih tibu ake lima tibuyet si oir agai kolow, bulek kupangantru leuk sabagai, belek pei puluh ribu tiboet kanganga kiseyet. Sasaraina, buyan ibailukam tatoga kapu paatuanan mui, kapagalayat pujojo geti edangannya ibailukam kelek tatoga, tapoi kapu paatuanan kau ibailukam sikep bukat. Kabagat surukat atu surat nake, kuka kau te sirimanua sipunganganga nganga bagai, samba bibodda sabagai punu tubuhku masih pati boake bangsa nenek. Tapoi kiranen kiseda taleu ra arepi aku. Ngangan Tuhan. Oto panguruat nganga kised nyate to gayat tak kasih matonem baga, kasih tai matonem baga le. Panguruat masih sege ake katuareman sibara katai kamanua geti nyate to gayat tak kasih tai matonem baga, kasih matonem bagale. Oto kebaik sangamberi pa amian paruru sia sangamberida, samba sangamberida mandibo kanganga kiseyet, lepak guru sirimanua sabagai, elek sitai matonem baga, tapak raku kuakam siroro. Tapoi ke sangamberi masih sege ake katuareman sibara katai kamanua, lepak guru sia sitai matonem baga, ele siri manua sabagai, bailu sangamberi masih kaunia isi siake jonia, samba sangamberi masih siake nia. Bailu sangamberi si maliput kapatuat nia toila, samba kalulut nenek pura ponangan masih panindogi teka manua samba imune ngake. Bulat nia ai teka manua katalagamui. Oto kipangan le sasaraina, kate teret paruruk kam, ai kasih sara urai pasi umun, kasih sara nganturat, kasih sara pasi poilianan, kasih sara manibo kanganga kiseyed, kasih sara masih keluake nganga kiseyed, tapoi sangamberinia kau kam masih paeru. Ke ai si paninibo kanganga kiseyed, menangan rua elek si maiginia telu sirimanua samba pasasara, samba buita aisara si pasi kokoloake. Tak geti anai si pasi kokoloake, kau le ipumengmeng kabagat parurukat pa amian, katubunangan le samba kataika manua ipaninibo. Pagalayat si pamomoiliat katuareman si bara kataika manua geti, rua elek telungan le sia maninibo, sabagai masih patup-tup siniboira. Tapoi kebara pasi poilianan kasih sara bagai sipu kudu sedda, oto siboy kinenda kau ibu meng-meng. Aipoi memoy sangamberi masih segeake katuareman sibara kataika manua pasasara, bule sangamberi mui masih gelai samba itu paitonem bagamui. Panguruat pasi popoiliat katuareman sibara kataika manua, bui tak rapas kelisia si pasi sesegeake. Aipoi taika manua tak iobak gau-gau, aban le, kelek kasangamberi pa amian si punenan, tainanale buita mumengmeng kabagat parurukat pa amian, aipoi tak tuo baake sia manibo, buita masiredet le sia, kelek si kuat kasurukat leu. Raoba geti masigelai apa-apa, ai leu ranonau nia katai manteura kalaleb, aipoi tak mateu katainanale manibo kabagat parurukat pa amian. Elek kakampa ay tadake tiboyet tay kamanua, elek sarat kakam lepa ay tusegeake tiboyet, ke ay kasipa siadake tubunia sipa si sesegeake katuareman sibara katay kamanua, elek sibara panguruat puket sanan, kau iagay simakolo sikuaku kakam nene patoneka tuhante. Tapoy ke ta ipuletsey, ba puleletsey kamnia kasia. Oto sasarainangku, besi ake kam masih sege ake katuareman sibara kataika manua, samba tak leu tukerasia si paninibo kanganga kiseyed. Tapoi sangamberinia kau itu galayake si masuru samba siripot aturan.